Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kali ini adalah hadis yang ke-26. As-Sadis wal-Ishrun. Yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberi 5 yang tidak diberi kepada seorang pun dari kalangan para anbiya sebelumku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak seorang pun dari kalangan para anbiya sebelumku diberi 5 itu. Yang pertama, nusirtu birru'bi masih rata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh sejarak perjalanan 1 tahun, 1 bulan. Sejarak perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan belum terjadi peperangannya, tapi mereka sudah takut dulu. Musuh dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, belum terjadi perang 1 bulan, itu sudah takut. Nusir tu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh sejarak 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Ini yang pertama. Wa ju'ilat liyal ardu. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku tanah itu semuanya adalah sebagai tempat sujud dan suci. tanah, permukaan bumi. Ini semuanya sebagai tempat sujud. Semuanya suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah dimanapun di muka bumi ini. Karena tanah dimanapun itu adalah bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk sujud dan suci. Wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta ghanimah. Harta ghanimah, rampasan perang. Itu dihalalkan. Walam tuhalla li ahadin qabli. Dan belum pernah dihalalkan kepada seorang pun dari kalangan para anbiya yang dulu, para rasul yang dulu, sebelumku. Belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat. Aku diberi syafaat. Fakana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Kemudian yang kelima adalah seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, hanya diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu, sedangkan aku diutus ilan nasi ammatan, kepada manusia seluruhnya secara umum. Ini lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fuddila nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katiratin faqa biha jami'al anbiya. Telah diberikan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang banyak, yang melampaui semua para nabi. Keutamaan tersebut melampaui semua para nabi. Fa kullu khoslatin hamidatin tarji'u ilal ulumin nafi'ati. Semua perilaku yang terpuji itu kembalinya kepada ilmu yang bermanfaat. Semua perilaku yang terpuji, perangai yang baik, tingkah laku yang terpuji, itu kembalinya kepada ilmu yang bermanfaat. Wa ma'arifis sahihah. Dan juga ma'rifat yang sahihah, mengenal secara benar. Mengenal secara benar. Wal amalis salih. Dan juga amal salih. Ini ilmu yang bermanfaat, mengenali secara benar, dan mengamalkannya dengan amal soleh. Ini perilaku yang terpuji itu kembalinya ke situ. Fali nabiyina minha a'laha wa afdaruha wa akmaluha. Maka bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiga tadi, ilmu yang bermanfaat, al-ma'arif sahihah, dan amal soleh, ini nabi kita yang paling tingginya, yang paling afdolnya, yang paling sempurnanya dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain. ilmu yang bermanfaat, paling tingginya beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling utama, paling sempurna. Amal solehnya juga demikian. Walihada lamma dzakarallahu a'yanal anbiya al-kiram qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an nama-nama para nabi yang mulia al-kiram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri hidayah. Para anbiya adalah orang-orang yang Allah beri hidayah. Fabihudahum muqtadih. Fabihudahum muqtadih. Maka dengan hidayah mereka, iqtadih. Ikuti, contoh. Contoh mereka. Contohi mereka. Ikuti mereka. Ini dalam surat Al-An'am ayat 90. Wahudahum huwa makanu alaihi minal fadailil zahirah wal batinah. Dan petunjuk mereka atau hidayah mereka, para anbiya, adalah apa yang dulu mereka mendapati, apa yang dulu pernah mereka lakukan, apa yang dulu pernah ada pada mereka, para anbiya, berupa keutamaan-keutamaan yang zahir maupun yang batin. Keutamaan-keutamaan yang zahir maupun batin yang ada pada para anbiya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh mereka sehingga nabi kita lebih sempurna. Mereka semuanya dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waqad tammama sallallahu alaihi wasallam ma umira bihi. Wa faqa jami'al khalqi. Dan sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah menyempurnakan apa yang diperintahkan. Nabi kita Muhammad SAW telah menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaqa jami'al khalqi, dan melampaui semua makhluk, bukan hanya para nabi saja, semua makhluk itu dilampaui. Artinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, telah menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan, melampaui semua makhluk. Walidzalika khassallahu nabiyyana bi khasa'isa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, memberikan kekhususan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan-kekhususan. Lam yusyarikhu fiha ahadun minal anbiya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan-kekhususan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun dari para anbiya yang menyamainya. Tidak bisa menyamai nabi kita Muhammad SAW. Minha di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadhil khamsul lati adat ala ummatihi bi kulli khairin wa barakatin wa naf'in. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu lima perkara yang nabi kita Muhammad SAW diberi, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Allati adat ala ummatihi, yang kembalinya juga kepada umatnya. Umatnya ikut dapat kemuliaan itu. Bikulli khairin wa barakatin wa naf'in, dengan segala kebaikan, barokah, dan manfaat. Dan kita walhamdulillah termasuk umatnya. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Ini adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang sebelumnya. Asalkan kita beriman, iman mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kafir, ya tidak ada kemuliaan sama sekali. Nah, untuk bila. Ihdaha. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW adalah annahu nusira birru'bi masirata syahrin. Bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut pada musuh sejarak satu bulan. Perperangannya belum terjadi, tapi mereka sudah takut duluan. Sudah terjadi perpecahan di antara mereka. Ada yang berpendapat maju, ada yang berpendapat kita di sini saja, nggak usah maju. Ada yang berpendapat batalkan saja lah, nggak usah perang. Pasti kita akan kalah, begitu. Dari kalangan mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Wahada nasrun rabbani. Dan ini adalah pertolongan dari Allah rabbani. Wa jundun minas sama. Dan tentara-tentara dari langit. Yu'inullahu bihi rasulahu. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada rasulnya. Wa ummatahu, dan juga kepada umatnya. Memberikan pertolongan kepada rasulnya dan umatnya. Umatnya yang mana? Al-muttabi'ina li hadyihi. Yang mengikuti petunjuknya, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umatnya mengikuti petunjuk beliau, mengikuti bimbingan beliau, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama Islam yang sebenarnya, kepada Al-Qur'an wa Sunnah, difahami salafil ummah, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamata kana aduwwuhu ba'idan anhu masafata syahrin. Betapapun jauhnya musuh sejarak satu bulan, fa'aqal atau kurang dari satu bulan, fa'innahu mar'ubun minhu, maka sudah diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati mereka, takut kepada Nabi dan kaum muslimin. Wa idza arada Allahu nasra ahadin alqa fi qulubi ahdaihi ar-ru'b. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan memberikan pertolongan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan rasa takut ke hati-hati musuhnya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menolong seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan rasa takut kepada hati-hati musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melemparkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang yang kafir dengan sebab mereka menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak pernah diturunkan keterangan kepada mereka, tidak pernah diturunkan keterangan tentang penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada keterangan sama sekali. Tidak ada dalil. Tidak ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan melemparkan kepada hati-hati orang-orang kafir rasa takut. Wa alqa fi qulubil mu'minin min al-quwwah was-sabat was-sakinah wat-tuma'ninah ma huwa a'damu asbabin nasr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan kepada hati-hati orang yang beriman rasa berani, kuat, kokoh, ketenangan, tumaknina. Dan ini merupakan sebesar-besar sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya lebih banyak musuh daripada kaum muslimin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan di dalam hati kaum muslimin, ketenangan, kekuatan, maka mereka yang jumlahnya banyak akan kalah. Fallahu ta'ala wa'ada nabiyyana wa ummatahu bin nasril azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada nabi kita dan umatnya. Umatnya. Yaitu kita ini, umatnya. Menjanjikan apa? Pertolongan. Pertolongan yang besar. Apabila umatnya ini kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Bifahmi salafil ummah. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa ayyu'inahum bi asbabi arsyadahum ilaiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan sebab-sebab yang mengantarkan mereka kepada kemenangan. Memberikan pertolongan berupa apa saja yang merupakan sebab-sebab menuju kepada kemenangan. Kal ijtima', seperti ijtima', persatuan. Hati-hati kaum muslimin bersatu. Tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Bersatu. Wal i'tilaf, kesatuan, persatuan dan kesatuan. Was-sabr, dan kesabaran, sabar dalam menghadapi berbagai ujian-ujian, dalam menghadapi berbagai segala rintangan, sabar. Wal isti'dad lil a'da'i bi kulli mustata'in min al-quwwati ila ghairi dhalik min al-irsyadatil hakimah. Dan juga persiapan untuk menghadapi musuh dengan segala kemampuan, dengan segenap kemampuan berupa kekuatan, kekuatan tenaganya, kekuatan senjatanya, kekuatan makanan dan sebagainya yang mendukung adanya persiapan menghadapi musuh. Ila ghairi dzalik. Dan yang lain-lainnya. Minal irsyadatil hakimah. Yang merupakan bimbingan yang penuh hikmah. Jadi, akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Persatuan, kesabaran mempersiapkannya, kesabaran maju ke medan pertempuran, kesabaran segala-galanya. Wasa'adahum bihadan nasri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu mereka dengan pertolongan ini. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu. Allah tabaraka wa ta'ala telah melakukan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita dan orang-orang yang beriman, itu sudah pernah Allah lakukan. Pernah Allah lakukan. Bukan hanya sekedar janji, sudah pernah terjadi. Kama huwa ma'rufun min hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ma'ruf, sudah dikenal, sudah kita kenal. Bagaimana keadaan nabi kita ketika terus-menerus perang demi perang. Sejak hijrah ke Madinah, perang demi perang mulai beliau lakukan. Mendapatkan pertolongan, perang lagi, mendapatkan pertolongan lagi, perang lagi, mendapatkan pertolongan lagi. Wal muttabi'ina lahu min khulafa'ir rasyidin wal muluki salihin, dan juga orang-orang yang mengikutinya, mengikuti nabi kita dari kalangan khalifah khulafa'ur rasyidin pun demikian mendapatkan kemenangan demi kemenangan sampai mencapai benua Eropa, sampai benua Asia, Afrika itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah lakukan. Wal muluki salihin, dan juga pertolongan kepada raja-raja yang salih. Tammalahum minan nasri, sempurna bagi mereka berupa pertolongan. Wal izzi, dan kemuliaan. Al azim, yang agung. Fi asra'i waqtin ma lam yatimma li ghairihim, dengan waktu yang sangat singkat yang tidak bisa sempurna bagi yang lain yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah sampai beliau wafat itu cuma 10 tahun, ya kan? Cuma 10 tahun. Perangan demi perangan. Sampai Mekah bisa dikuasai. Kemudian mulai menghadapi Romawi di akhir-akhir beliau akan wafat. Bahkan ketika beliau akan wafat, beliau masih mengutus Usama bin Zaid untuk maju melawan orang-orang Romawi. Dalam perjalanan, Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun tetap memerintahkan kepada Usama bin Zaid, lanjut maju, tidak pulang. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Dan peperangan demi peperangan, yang terbunuh itu sedikit. Yang terbunuh sedikit. Yang mati, baik dari kalangan mereka musyrikin maupun dari kaum muslimin, kalau dihitung sedikit. Hanya dalam waktu 10 tahun mereka bisa masuk Islam semuanya. Jazirah Arab bisa masuk Islam. Coba, mana dari yang lain? Mereka apabila ingin menguasai suatu daerah, mereka harus membunuh sekian ribu, membunuh sekian juta orang. Mereka baru menguasai. Kalau Nabi, untuk menguasai sekian luasnya, hanya yang terbunuh, hanya beberapa orang saja. Sedikit. Ini sangat sempurna. Dalam waktu yang singkat. Nah. Ini yang pertama. Dilemparkan rasa takut kepada hati-hatinya musuh sejarak satu bulan perjalanan. Hal ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini kekhususan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, at-taniyah, qauluhu waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini semuanya sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Wa tahuran, dan suci. Wa haqqaqa dhalika biqaulihi, dan ditahqiq, diwujudkan lagi, diperjelas lagi dengan sabda beliau kelanjutannya, fa aina ma adrakat ahadan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dimanapun seorang mendapati, seorang dari umatku mendapati waktu salat, maka di sisinya sebagai masjidnya, sebagai tempat sujudnya, wa tahuruhu, dan suci. Nah, fa jami'u baqa'il ardi masjidun yusalla fiha min ghairi istithna'in illa ma nassa syari'u 'ala al-man'i minhu. Maka semua tempat di muka bumi ini adalah tempat sujud, bisa digunakan untuk salat. Yusalli fiha, salat di tempat tersebut, min ghairi istithna'in, tanpa ada kecuali. Illa ma nassa syari'u, kecuali ada nas dari syari', dari syari', dari Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, alal man'i minhu, yang melarang. Jadi semua muka bumi ini bisa digunakan untuk salat, kecuali yang dinaskan bahwa tempat tersebut dilarang untuk salat. Waqad sabata an-nahyu 'anil salati fil maqbarah wal hamam. Wal hamam. Dan telah sabit larangan salat di maqbarah, di pekuburan. Tidak boleh salat di pekuburan. Wal hamam, dan WC. Hamam. Tidak boleh salat di hamam. Wa a'tanil ibil, dan tempat mendurungnya unta, tempat kandang unta. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dengan lafadznya, asalli fi mabarikil ibil, qala la. Apakah salat di, apakah boleh salat di tempat menderumnya unta? Jawab, tidak. Tidak boleh. Ini yang dikecualikan. Semua di muka bumi ini bisa digunakan untuk salat, kecuali yang dilarang oleh syariat, yaitu pekuburan, WC, tempat menderumnya unta. Kemudian beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, menyebutkan juga, wa kadzalikal mawdi'ul maghsum wan najis. Demikian juga tempat yang diambil dari hasil gosob, mengambil tanpa izin. Tempat yang hasil merampas gitu, tanpa izin. Ini tidak boleh sholat di situ. Wan najis, dan tempat yang najis. Tempat yang sudah nyata kita tahu najis di situ, ya tidak boleh sholat di situ. Lishtirati toharati, karena syarat harus suci ketika sholat. Libadanil musalli wa thawbihi wa buk'atihi. Badannya orang yang sholat harus suci, pakaiannya orang yang sholat harus suci, dan juga tempatnya. Ini pengecualian-pengecualian yang dikecualikan. Semua muka bumi ini bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk sujud, kecuali yang dilarang oleh syariat. Wa kadzalika man adimal ma'a aw darrahu isti'maluhu falahul udulu ila tayammumi bi jami'i ma tasa'ada 'ala wajhil ardi. Demikian juga orang yang tidak mendapati air, tidak ada air, ketidakadaan air, atau berbahaya apabila menggunakan air, berbahaya bagi dirinya apabila menggunakan air karena dia sakit misalkan. Kalau menggunakan air nanti semakin parah sakitnya. Atau dia terluka. Kalau menggunakan air bisa akan menyebabkan kematian. Bisa akan menyebabkan semakin parah. Maka ketika keadaan seperti ini, isti'maluhu, darrahu isti'maluhu falahul udul ila tayammum. Ketika dalam keadaan tidak ada air, menggunakan air ini berbahaya, maka dia beralih kepada tayamum. Ada penggantinya, yaitu tayamum. Pengganti dari air. Tayamum itu dengan apa? Bi jami'i ma tasa'ada 'ala wajhil ardi. Tayamum dengan semua apa yang ada, apa yang terdapat di muka bumi ini. Semua apa yang ada di muka bumi ini bisa digunakan untuk tayamum. Sawa'at turab alladhi lahu gubarun aw ghairihi. Sama saja. Apakah itu turab, itu debu, ya, alladhi lahu gubar, yang ada debunya, atau yang lainnya. Kama huwa sarihun hadzal hadis ma'a qawlihi ta'ala. Sebagaimana hal itu sarih. Hadis ini bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'idan tayyiban, tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan menggunakan sa'idan tadi, dengan menggunakan turab atau dengan menggunakan tanah tadi. Jadi tayamum itu hanya wajah dan tangan saja, telapak tangan ya. Jadi anggota tayamum wajah dan telapak tangan. Kita ambil misalkan pasir yang untuk bangunan itu, taruh di kertas, kita berniat dalam hati, ucapkan bismillah, kita tempelkan kedua telapak tangan kita, dan kita tepukan, kita usapkan ke wajah satu kali, kemudian kita usapkan di punggung telapak tangan satu kali, masing-masing satu kali, kanan dan kiri. Sudah, itu adalah tayamum. Tidak sampai ke siku, karena siku adalah anggota wudu. Kaki juga tidak. Bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Di tayamum, anggotanya cuma wajah dan telapak tangan saja. Dari pergelangan sampai ke ujung jari. Sangat ringan sekali. Ketika tidak boleh menggunakan air karena sakit, maka menggunakan debu atau tanah atau pasir atau kerikil. Atau karena tidak ada air. Fa'inna sa'ida kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardi. As-sa'id adalah semua yang berada di permukaan bumi. Min jami'i ajza'iha. Dari semua bagian-bagiannya. Tanah, pasir, debu, kerikil, dan yang lainnya. Yang suci tentunya. Wa yadullu ala anna tayammuma 'ala al-wajhi wal yadain yanubu manaba taharatil ma. Dan ini menunjukkan bahwa tayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan itu menggantikan kedudukan toharoh dengan menggunakan air. Ya, tayamum. Ini penting. Kadang antum sakit. Antum kedinginan kalau menggunakan air. Maka antum tayamum. Tidak ambilkan pasir. Tayamum seperti tadi. Jangan tidak sholat. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika sakit, tidak sholat. Alasannya tidak bisa wudu. Gitu, alasannya tidak bisa wudu, tidak boleh kena air. Tayamum masih ada was-was, khawatir tidak bisa mensucikan. Padahal tayamum itu pengganti bersuci dengan air, pengganti wudu, pengganti mandi. Wa yuf'alu bihi minas salati wat-tawafi wa massal suhufi wa ghairi dzalik. Ma yuf'alu bi taharatil ma. Dan tayamum itu bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk tawaf, bisa digunakan untuk menyentuh mushaf dan yang lainnya. Sebagaimana bersuci dengan air bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk tawaf, bisa digunakan untuk menyentuh mushaf. Sama seperti bersuci dengan air. Tidak ada perbedaan. Wasyari'u anabat turaba manabal ma'i inda ta'adzuri isti'malihi. Dan syariat telah menggantikan turab, tanah atau debu sebagai pengganti air ketika udzur dalam menggunakan air. Tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Fayadullu dhalika ala annahu idha tatohara biturab walam yantaqid wudu'uhu lam yabtul tayammumuhu bikhurujil waqti wala bidukhulihi. Dan ini menunjukkan juga bahwa apabila seorang bersuci dengan tayammum, dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan debu, dan tidak membatalkan, tidak batal ketika wudu, tidak batal, maka tayamum pun tidak batal ketika orang tidak batal dengan keluarnya hadas, ya, kentut atau kencing ataupun keluarnya sesuatu dari dua jalan. Tidak terjadi. Wudu itu tidak batal. Maka tayamum pun sama tidak batal. Walaupun keluar waktu. Misalkan duhur tayamum. Nanti sudah masuk asar. Sudah keluar dari waktu duhur. Masuk asar. Ini masih bisa menggunakan tayamum yang tadi. Yang duhur. Sama seperti wudu. Ketika wudu di waktu duhur. Di waktu asar masih belum batal. Maka tidak berwudu lagi, boleh. Masih suci. Tayamum pun demikian. Ketika bertayamum di waktu duhur, di waktu asar belum batal, maka masih boleh untuk sholat. Tidak batal dengan keluarnya waktu. Tidak pula batal dengan masuknya waktu. Wa annahu idza nawa tayammuma linnafli istibahal fardho kataharatil ma. Dan seseorang apabila berniat tayamum untuk sholat sunnah. Saya mau tayamum sholat witir malam. Sudah sholat witir, kemudian subuh. Tidak perlu tayamum lagi kalau belum batal. Karena walaupun niatnya tadi tayamum untuk sholat sunnah, dia bisa dibolehkan untuk digunakan untuk sholat fardu. Sama seperti bersuci dengan air. Tidak ada bedanya. Wa anna hukmahu hukmul ma. Dan bahwasanya hukumnya tayamum itu sama dengan hukum air. Hukum dengan menggunakan turab sama dengan menggunakan air. Tidak ada perbedaannya. Fi kullil ahkami fi halati ta'adzur. Pada semua hukum. Pada keadaan udzur. Tidak ada air. Atau tidak bisa menggunakan air. Berbahaya kalau menggunakan air. Pada keadaan seperti itu. Maka tayamum sama seperti wudu. Bahkan junub juga. Seorang junub tayamum ini bisa menggantikan. Allahu a'lam bishawab. Namun kalau sudah ada air, maka tidak boleh tayamum, harus dengan menggunakan air. Nah, inilah tanah bisa menggantikan air. Tanah menunjukkan suci. Selama tidak ada sesuatu yang jelas-jelas najis, berarti suci. Kita ambil pasir bangunan. Jelas-jelas tidak ada sesuatu yang menunjukkan najis, berarti suci. Kecuali jelas-jelas ada kotoran manusia misalnya gitu. Ya najis. Ambil yang bersih. Jadi semua di muka bumi ini bisa digunakan untuk sholat. Ini kekhususan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nabi-nabi sebelumnya tidak boleh. Sholat hanya di tempat sholat saja. Tempat lain tidak boleh. Ini kekhususan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku, dari kalangan para rasul sebelumku. Perang, musuh kalah, ambil harta rampasannya. Harta rampasan perangnya diambil. Kumpulkan, nanti dibagikan. Termasuk tawanan-tawanannya. Tawanan laki-laki, tawanan perempuan semuanya. Kumpulkan, nanti dibagikan. Sebagai budak. Ini tidak terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya perang, dapat harta rampasan perang, harus dikumpulkan. Dikumpulkan di lapangan. Semuanya tidak boleh ada yang mengambil harta rampasan. Nanti dalam surat riwayat disebutkan akan ada api yang melalap itu harta ghanimah tadi. Kemudian sudah terbakar. Tidak boleh mengambil harta ghanimah. Wadzalika likaramatihi ala rabbih wa karamati ummatihi wa fadlihim. Ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan mereka. Wa kamali ikhlasihim. Dan ini merupakan kesempurnaan keikhlasan umatnya Nabi Muhammad ini ketika jihad fisabilillah. Mereka lebih ikhlas daripada umat yang terdahulu. Sehingga diberikan harta ghanimah tidak mempengaruhi keikhlasan. Wa ahallaha lahum. Allah menghalalkan untuk mereka, Nabi Muhammad dan umatnya. Walam yungqis min ajri jihadihim syai'an. Tidak mengurangi pahala jihadnya. Seorang jihad fisabilillah, ikhlas lillah, kemudian dapat harta ghanimah, tidak dikurangi pahala jihadnya. Wa hasala biha li hadhil ummah min sa'atil arzaq. Dan umat ini dengan harta ghanimah tersebut akan memperoleh keluasan rizki. Wa kasratil khairat, dan banyak kebaikan-kebaikan. wal isti'anati ala umuri din wa dunya syai'un la yumkin aduhu. Dan juga dengan adanya harta ghanimah bisa mendapatkan pertolongan agamanya dan dunianya, perkara agamanya dan dunianya. Agamanya bisa tertopang kekuatannya. Karena harta ghanimah bisa berupa senjata, senjata sekian ratus, sekian ribu pedang. Kendaraan sekian ratus atau sekian ribu kuda. Ini merupakan kendaraan untuk perang. Nah, ini bisa menopang agama. Agama menjadi kuat. Wa dunia, demikian juga dunia. Rizki dari hasil harta ghanimah tadi dibagikan setiap orang sekian onta, 100 onta ditambah 100 onta lagi, ditambah 100 onta lagi. Ini dunianya semakin luas, semakin mudah mendapatkan rezeki, rezeki yang berlimpah. La yumkinu adduhu, yang tidak mungkin terhitung. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Akhrajahu Ahmad wa shahahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Di bawah naungan tombak ini adalah ketika berperang mendapatkan ghanimah. Wa amma man qablana minal umam, adapun orang-orang sebelum kita dari umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW, fa inna jihadahum qalil, jihadnya mereka itu sedikit. Binisbati li hadhil ummah, jika dibandingkan jihadnya umat ini. Wa hum duna hadhil ummah biquwwatil iman, dan mereka di bawah kekuatan imannya itu. Umat ini kekuatan imannya lebih tinggi. Wal ikhlas, kekuatan keikhlasannya lebih tinggi. Wa min rahmatihi, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka umat-umat yang terdahulu, annahu mana'ahum minal ghanaim, maka Allah Subhanahu wa taala melarang mengambil ghanimah. Agar apa? Li'alla yukhilla bi ikhlasihim. Wallahu alam, agar tidak merusak keikhlasan mereka dalam berperang. Makanya ghanimah dikumpulkan tidak boleh diambil. Agar mereka keikhlasan tidak rusak. Umat ini berjihad fisabilillah lebih ikhlas daripada umat yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, waktu itu syafa'ah, aku diberi syafa'at. Maghribnya jam berapa? Sudah. Ya, kita cukup sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah walhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.